Matur subhanuwun Bapak keamanan dari Polsek maupun dari Koramil yang bertugas, konco-konco Green Silver, terima kasih sekali support dari panjenengan semuanya. Kita panggil dengan kehadiran all artis Tepos Rock Dangdu. Thank you. sekali buat keluarga besar video Bapak Haji Jambuli dan juga buat rekan-rekan semuanya dan kami kerabat kerja dari Tepos.